untuk memerangi mereka. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Fathu Makkah, padahal sebelumnya terikat perjanjian Al-Hudaybiyah, gencatan senjata untuk tidak saling berperang satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi ketika orang-orang kufar Quraisy mereka melanggar perjanjian tersebut, ada di antara kaum muslimin yang dibunuh oleh mereka, maka Nabi SAW pun melakukan peperangan yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, di antara sebabnya dikatakan mereka orang-orang Quraisy, kufar Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Begitu juga perjanjian-perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dengan Bani Qainuqa di antaranya. Yeah. Mereka melanggar perjanjian. Sehingga terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Qainuqa. Dan juga perang Khaybar. Di antara sebabnya, orang-orang Yahudi yang mereka melanggar perjanjian. Padahal sebelumnya telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang satu dengan yang lainnya. Dan tidak boleh membantu musuh-musuh kaum muslimin untuk menyerang kaum muslimin. Ternyata mereka melanggarnya. Mereka bersekutu dengan orang-orang kufar Quraisy dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq. Mereka membantu orang-orang kufar Quraisy dalam menyerang kaum muslimin di perang Ahzab, berkoalisi dengan mereka. Oleh karena itu, dikarenakan mereka melanggar perjanjian tersebut, maka Nabi SAW pun memerangi mereka dalam perang Khaybar. Dan banyak contoh-contoh dari perjanjian-perjanjian gencatan senjata atau hudnah yang terjadi pada zaman Nabi SAW, kemudian dilanggar oleh orang-orang kufar, baik dari kalangan musyrikin atau ke ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Nah, sehingga telah kita jelaskan tentang hukum berkaitan dengan hudnah. Yeah. Yang intinya, pada asalnya wajib untuk melazimi perjanjian tersebut. Tidak boleh untuk melanggarnya atau membatalkannya. Selama mereka orang-orang kafir, ya, yeah, tidak melanggar perjanjian tersebut. Nah, tidak berkhianat terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Adapun kalau seandainya mereka berkhianat, baik dengan sebab-sebab yang disebutkan tadi, mereka yang terlebih dahulu melakukan peperangan, atau mereka yang membantu musuh-musuh kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin, atau mereka membunuh seorang muslim, merampas harta kaum muslimin, maka dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini, otomatis perjanjian gencatan senjata tersebut batal. Ya. Sehingga boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Keadaan yang ketiga, ketika dikhawatirkan mereka melanggar perjanjian. Dikarenakan ada tanda-tanda, alamat-alamat yang menunjukkan mereka itu mau melanggar perjanjian. Walaupun belum melanggar, tapi ada tanda-tanda, alamat-alamat yang mengarah ke sana. Maka boleh bagi kaum muslimin untuk mengembalikan perjanjian tersebut. Dan tidak mengharuskan tetap di atas perjanjian tersebut. Allah mengatakan, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Apabila engkau khawatir pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah kepada mereka perjanjian tersebut dengan cara yang jujur. Maknanya beritahu kepada mereka untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sehingga sama-sama mengetahui bahwasanya perjanjian yang sebelumnya mereka telah ikat telah dibatalkan. Tidak boleh langsung menyerang, langsung memerangi sebelum memberitahu batalnya perjanjian tersebut. Nah, sampaikan dulu batal perjanjiannya. Baru setelah itu boleh untuk memeranginya. Nah, al-mas'alatu al-thaniyah aqdud dimmah wa daf'ul jizyah. Masalah yang kedua, perjanjian zimmah dan membayar jizyah. Ta'rifuhu al-dhimmah. Lughatan al-ahdu wa huwa al-aman wal-dhaman. Pengertiannya, zimmah secara bahasa adalah al-ahdu, perjanjian. Zimmah secara bahasa perjanjian. Wa huwa al-aman wal-dhaman. Maknanya, jaminan keamanan. Nah, wa aqdud dimmah istilahan. Adapun akad dimmah secara istilah, wa iqraru ba'dil kuffar ala kufrihim bisarti ballil jizyah waltizami ahkamil millati allati hakamat biha syari'atul islamiyyatu alaihim. Yaitu persetujuan kepada sebagian orang-orang kafir terhadap kekafiran mereka dengan syarat menyerahkan jizyah, membayar jizyah upeti. Waltizami ahkamil millah allati hakamat biha syari'atul islamiyah. Dan beriltizam, konsekuen dengan hukum-hukum agama yang ditetapkan oleh syariat Islam terhadap mereka. Ini akdu zimmah namanya. Ketika sebagian orang kafir tetap memilih di atas agama mereka, nah, akan tetapi mereka ingin mendapatkan jaminan keamanan hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka perjanjian yang semacam ini disebut dengan aqdud dimmah. Disetujui oleh orang mukmin, muslimin, kepada sebagian orang-orang kafir tetap di atas agama mereka, di atas kafiran mereka dengan syarat mereka menyerahkan jizyah dan tetap mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, yang kedua, masru'iyatuhu, tentang disyariatkannya aqdud dimmah. Al-aslu fi masru'iyatihi bimasru'iyati aqdi dimmah qawlu ta'ala. Dalil tentang disyariatkannya perjanjian zimmah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qatilu alladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab. Hatta yu'tul jizyata an yadi wahum sagirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Tidak beragama dengan agama yang benar. Dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi dengan Nasrani. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah upeti. An yadi wahum sogirun. Dengan patuh dalam keadaan mereka tunduk. Nah, ini merupakan dasar dalil disyariatkannya akdud dhimmah. Ya. Hatta yu'tul jizyah ayyadi wahum sogirun. Ya. Perangi mereka. Ya. Sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan jizyah. Ya. Dengan patuh. Dalam keadaan mereka tunduk. Nah. Dan artian kalau mereka menyerahkan jizyah. Upeti. Maka mereka mendapatkan jaminan keamanan. Tidak boleh untuk diperangi. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ucapan Rasulullah SAW di hadis Buraidah. Dalam hadis Buraidah. Yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian seluruhlah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menyebut seruanmu, ya, masuk Islam, maka terimalah dari mereka dan tahanlah diri-diri kalian dari memerangi mereka. Ya. Ini ketika dalam peperangan, sebelum perang, ajak terlebih dahulu mereka kepada Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, ya, terimalah dan tahan diri-diri kaum muslimin tidak memerangi mereka. Fa'inhum abau fasallimhum al-jizyah. Kalau mereka tidak mau, enggan untuk masuk Islam, maka hendaklah meminta jizyah kepada mereka. Fasalhum jizyah. Ya. Kalau mereka menyerahkan jizyah, jangan perangi mereka. Nah. Dan kalau seandainya mereka tidak mau juga menyerahkan jizyah, ya, maka pilihan ketiganya ya berperang. Nah. Sehingga ini merupakan adab-adab dalam peperangan. Ya, menawarkan Islam terlebih dahulu kepada mereka. Nah, kalau tidak mau pindah kepada jizyah, ya, mendapatkan jaminan keamanan dengan syarat membayar jizyah. Nah, kalau juga mereka tidak mau, ya, berarti peperangan. Man tu'khadu minhu jizyah. Siapa orang yang diambil jizyahnya? Tu'khadu jizyatu minar rijal al-mukallafin al-ahrar al-aghniya al-qadirina al-ada. Jizyah diambil dari para laki. Ya. Mukallafin yang telah terbebani beban. Lah balik Al-Ahrar merdeka. Al-Agniya yang kaya. Al-Qadirina al-Ada yang mampu untuk membayar jizyah. Fala tu'khadu minal abdi. Jizyah tidak diambil dari budak. Ada budak kafir misalkan. Nah. Tidak diambil jizyah dari budak tersebut. Li'annahu la yamliku fakana bimanzilatil faqir. Dikarenakan dia tidak memiliki harta. Harta budak adalah harta tuannya. Sehingga kedudukannya seperti orang fakir. Begitupun orang-orang fakir dari kalangan orang-orang kafir tidak diambil jizyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam ini tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Nah, bahkan yang dialami oleh orang-orang kufar ketika mereka berada di kekuasaan orang-orang kafir sendiri. Nah, banyak harta-harta mereka yang dikeluarkan dalam bentuk pajak atau lain sebagainya. Yeah. Tapi ketika mereka di bawah kekuasaan Islam. Nah, ternyata yang diambil jizyah itu hanya seberapanya saja. Yeah. Jauh lebih sedikit. Dibandingkan dengan pajak-pajak yang mereka keluarkan ketika penguasanya dari kalangan mereka, orang-orang kafir. Nah. Sehingga sekali lagi Islam itu tidak sewenang-wenang. Tidak semena-mena. Ketika menguasai suatu negeri, ketika pada zaman perluasan wilayah, pada zaman para sahabat atau para tabi'in dan yang setelahnya. Nah, ketika mereka menguasai suatu negeri, tidak bertindak sewenang-wenang atau semena-mena kepada rakyatnya atau kepada orang-orang kafir. Hanya sebagian sedikit saja yang diambil dari jizyah tersebut. Wala tukhadu minal mar'ati was-sabi wal majnun. Jizyah pun tidak diambil dari perempuan, anak kecil dan orang gila. Li'annahum laysu min ahlil kitab. Dikarenakan mereka bukanlah orang yang ikut dalam peperangan. Nah, jadi mereka tidak diambil jizyah. Perempuan, anak kecil, orang gila. Wala tukhadu minal marid al-muzmin. Tidak diambil juga dari orang yang sakit. Yang menaun sakitnya. Yang serius sakitnya. Nah. Wasyail kabir. Tidak juga diambil dari orang yang sudah tua renta. Lianna dima'ahum mahkunatan. Mahkunatun fa'asbahun nisa. Dikarenakan darah-darah mereka itu terjaga. Ya, sehingga mereka menyerupai kaum perempuan. Nah, yang menjaga darah-darah mereka. Dalam peperangan pun tidak boleh ditumpahkan. Ya. Begitu juga orang yang sakit menaun, sakit kronis, orang sudah tua renta. Darah-darah mereka pun terjaga, walaupun orang-orang kafir. Nah, pembahasan keempat tentang mujibu akdid dimmah. Konsekuensi dari akad dimmah. Yujibu hadal aqdu ma'al kuffar hurmata qitalihim. Akad ini bersama orang-orang kafir memberikan konsekuensi haramnya memerangi mereka. Orang-orang kafir yang sudah terikat perjanjian zimmah bersama kaum muslimin, maka tidak boleh untuk diperangi. Sehingga kita kenal ada kafir zimmi. Nah, maknanya ya, orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin, mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Nah, ketika orang-orang kafir misalkan hidup di negeri kaum muslimin, mendapatkan jaminan keamanan ketika mereka membayar jizyah, ya, maka disebut dengan kafir zimmi. Nah, maka tidak boleh membunuh mereka. Wal hifadu ala amwalihim. Dan konsekuensi yang lainnya, menjaga harta-harta mereka. Wasiyanatu a'radihim. Menjaga kehormatan mereka. Nah, wa kafalatu hurriyatihim. Dan menjamin kebebasan mereka. Wa'adamu ida'ihim. Dan tidak menyakiti mereka. Wa mu'aqabatu man qasadahum bi'ada. Bahkan memberikan hukuman kepada orang yang bertujuan untuk menyakiti mereka. Nah, lihat perlakuan kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin kepada orang-orang kufar yang terikat perjanjian tadi, yang mereka mendapatkan jaminan keamanan. Yeah. Tidak bertindak sewenang-wenang kaum muslimin kepada mereka. Yeah. Bahkan diharamkan membunuh mereka. Yeah. Bahkan hendaklah menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka, tidak menyakiti mereka. Sebaliknya menghukum orang yang menyakiti mereka. Nah, kalau ada kaum muslimin yang menyakiti mereka, atau melukai mereka, maka bisa dihukum kaum muslimin tersebut. Nah, tapi disayangkan orang-orang khawarij, kaum teroris, mereka tidak paham dengan hukum-hukum seperti ini. Yeah. Ketika mereka melakukan pemboman misalkan, bom bunuh diri. Nah, target mereka orang-orang kafir. Tapi ternyata orang-orang kafir yang terikat perjanjian yang disebutkan tadi. Kufar, zimmi. Yeah. Orang-orang kafir yang dilindungi oleh negeri kaum muslimin. Nah, yang mendapatkan jaminan keamanan. Haram untuk memerangi mereka. Haram untuk membunuh mereka. Yeah. Bahkan lebih daripada itu, kadang-kadang yang menjadi korban bukan hanya orang-orang kafir. Kaum muslimin kadang-kadang menjadi korban. Yang menjadi target mereka kadang-kadang kaum muslimin. Aparatur pemerintahan. Ya. Yeah. Yang mereka dari kalangan kaum muslimin. Nah, atau kadang-kadang yang menjadi korban dari kalangan perempuan, walaupun mereka orang-orang kafir. Atau orang yang sudah tua renta atau anak-anak kecil, yang mana dalam peperangan saja tidak boleh mereka dibunuh. Nah, anak kecil, perempuan, orang sudah tua renta. Sementara orang-orang khawarij, yeah, mereka melakukan bom bunuh diri yang korban, yeah, kadang-kadang dari kalangan perempuan, anak kecil, orang sudah tua renta, atau kadang-kadang dari orang kafir, tapi orang kafir yang tadi zimmi, yeah, yang dilindungi, mendapatkan jaminan keamanan. Nah, dalam Islam ini, orang kafir yang zimmi tadi dilindungi. Bahkan tidak boleh menyakiti mereka. Dan ada hukuman bagi orang yang menyakiti mereka. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَإِذَا لَقِيْتَ aduwak min al-musyrikin fad'uhum ila salasi khisalin aw khilal. Apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada tiga sifat atau tiga perkara. Fa ayyatuhunna ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Mana saja di antara tiga perkara tersebut mereka menyambutnya, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dari memerangi mereka. Nah, tiga ajakan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Nabi kepada pasukannya sebelum memulai peperangan. Yang pertama, ajak kepada Islam terlebih dahulu. Kalau mereka mau masuk Islam, maka terima dan bebaskan mereka. Tahan diri dari memerangi mereka. Kalau tidak mau, pilihan yang kedua. Membayar jizyah dan mereka mendapatkan jaminan keamanan. Nah, kalau mereka melakukannya, dengan membayar jizyah, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Tidak diperangi. Kalau ini juga tidak mau, maka pilihan yang ketiga adalah qital, berperang. Nah, dia tidak langsung berperang. Ada tahapan-tahapannya. Dendang, akdud dimmah, damdad, wal jizyah. InsyaAllah mungkin nanti kita bahas tentang akdul aman. Jaminan keamanan dengan ada perbedaan dengan akdud dimmah. Akdul aman dengan akdud dimmah ada sedikit perbedaan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. والله على مستوى. لبنان. الله على مستوى. الحمد لله. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.